Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Hasyiah Al-Asmawi. Hasyiah dari Matan Julumiyah ya. Ini kita masih membahas seputar Mubtada dan Khobar ya, khususnya di pembahasan tentang pembagian Khobar. Dan ini masih membahas pembagian Khobar yang berupa Jar Majrur dan Dhorof. Wal bismillahirrahmanirrahim walladishtahara ala al-sinatin nuhati al annal jaro wal majrur huwal khobaru wa in kanal asahu khilafahu. Jadi setiap huruf jar itu kan pasti berhubungan dengan kalimat lain ya, karena kalimat huruf sendiri itu kan kata hubung, kata yang namanya kata hubung itu berarti kan menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain, menghubungkan satu kata dengan kata yang lain. Jadi huruf jar itu tidak bisa berdiri sendiri karena dia adalah kata hubung. Nah, lalu sekarang pertanyaannya, kalau ada jar majrur menjadi khobar, itu yang menjadi khobar sebenarnya jar majrur itu sendiri atau kata yang berhubungan dengannya? Kata yang berhubungan dengannya itu namanya muta'alak ya, muta'alak. Nah, ini dijelaskan bahwa pendapat yang populer di kalangan ulama nahwu adalah yang menjadi khobar itu jar majrur itu sendiri. Tetapi pendapat yang asoh, pendapat yang lebih benar tidak seperti itu. Pendapat yang benar tidak seperti itu. Jadi kepopuleran itu ternyata berbeda dengan pendapat asoh ya. Walhasilu anna fi hadhil mas'alati salah satu akwal. Jadi kesimpulannya dalam permasalahan ini, apakah yang menjadi khobar itu jar majrur atau muta'alaknya, itu ada tiga pendapat ya. Ada tiga pendapat. Qila innal jar wal majrur wal khobaru wahdahu. Ini pendapat pertama. Pendapat pertama, yang menjadi khobar adalah jar majrur itu sendiri. Wa qila innal mahdufa huwa al khobar. Pendapat yang kedua, yang menjadi khobar adalah muta'alak yang dibuang ya. Jadi jar majrur itu ya sekedar punya hubungan dengan muta'alak saja, dengan kata yang dibuang. Wakila huma ma'an. Pendapat ketiga mengatakan yang menjadi jar majrur adalah keduanya. Wal qaulu bi annahul mahdhuf huwa rajih. Pendapat yang kedua yang mengatakan khobar adalah muta'alak yang dibuang itu pendapat yang kuat. Wa takdiru, nanti saya jelaskan ya. Nanti saya tuliskan, saya gambarkan. Wa takdirul mahdufi kainun au kana au mustaqirun aw istaqarra. Dan kata yang dibuang itu kalau diperlihatkan bisa berupa kain, bisa berupa kana, bisa berupa macam-macam ya. Pokoknya setiap kata yang bermakna ada, setiap kata yang bermakna ada itu bisa digunakan mentakdirkan ya, mentakdirkan muta'alak yang dibuang, bisa mustaqir, bisa istaqarra. Jadi bisa ditakdirkan dengan isim fa'il, mustaqir atau kain, bisa ditakdirkan dengan fi'il madhi, istaqarra atau kana. Watakdiru husman aula, dan mentakdirkan berupa isim itu lebih baik ya. Liyakuna min babil ihbari bil mufrad. Li'anal asla fil khobari al ifrad. Jadi mengapa mentakdirkan isim lebih baik? Karena supaya khobar ini termasuk bagian dari khobar mufrad ya. Mengapa harus ditakdirkan khobar mufrad ya? Karena khobar itu aslinya adalah mufrad, ada khobar jumlah itu tidak sesuai dengan aslinya. Jadi begini ya, misalkan contoh di video sebelumnya kan Zaidun ya, Zaidun fi saya kalau nulis itu ya gemeteran ya, karena tulisan saya bagusnya ini kebangetan ya. Fidari, Zaidun Fidari. Ini mubtada, ini khobar. Nah, Fidari ini, huruf fi ini, itu sebenarnya berhubungan dengan kalimat lain. Tapi kalimat lain itu dibuang ya. Tadi bisa ditakdirkan berupa kainun ya. Kainun atau kana, atau mustaqirun, atau istaqorro ya. Ini sebenarnya kata ini kainun atau kana ini sebenarnya ada di sini, ada setelah kata Zaidun. Jadi Zaidun kainun fidari, tapi ini dibuang ya. atau zaidun kana fidari, sama saja zaidun mustaqirun fidari, zaidun istaqar fidari. Ya, perdebatannya tadi adalah yang menjadi khobar itu kata ini atau kata ini. Ya, ternyata ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama adalah ini yang menjadi khobar, pendapat yang kedua ini, pendapat yang ketiga keduanya. Ya, pendapat yang ketiga itu keduanya. Karena keduanya ya jadinya kotor, apa layarnya jadi kotor. Qauluhu wal fi'lu ma'a fa'ilihi. Khobar jumlah yang ketiga adalah fi'il beserta fa'ilnya. Ini khobar jumlah ini ya. Kaqaulika Zaidun koma abuhu. Seperti contoh Zaidun koma abuhu. Zaid adalah seorang yang ayahnya berdiri. Faqoma fi'lun madin. Koma adalah fi'il madi. Wa abu fa'ilun marfu'un bil wawi. Kata abu adalah fa'il dari koma yang dirafakat dengan wawu. Wa huwa mudhaf. Kata abu menjadi mudhaf. Walhaku mudhafin ilaih. Kemudian domirhu ini ya, domirhu ini menjadi mudhaf ilaih. Wal jumlah tu fi mahali rafin khobarul mubtada'i. Jadi koma abuhu ini kan fi'il fa'il ya, fi'il fa'il. Zaidun ini menjadi mubtada, kemudian dua kata ini menjadi khobar, ini namanya khobar jumlah. Karena ini fi'il fa'il, dinamakan khobar jumlah fi'liyah. Jadi keseluruhan ini menjadi khobar, itu namanya khobar jumlah fi'liyah. Wa'lam annal khobaro idza waqa'a jumlatan labudda lahu min rabitin yarbutuhu. Ini ada satu penjelasan penting ya, penjelasan penting bahwa khobar itu bila berupa jumlah maka harus memiliki penghubung, harus memiliki penghubung yang menghubungkan dia dengan mubtada. Penghubung itu bisa berupa imad dhamiru, bisa berupa dhamir. Kama fil misali al-mutaqaddim, seperti dalam contoh sebelumnya. Contoh sebelumnya ya ini. Zaidun koma abuhu. Koma abuhu ini khobar jumlah. Khobar jumlah harus punya penghubung. Ya, dalam contoh ini, penghubungnya adalah dhamir. Jadi dhamirhu ini yang menghubungkan antara koma abuhu dengan kata Zaidun, ini penghubungnya ini. Itu penghubung yang pertama. Kemudian penghubung yang kedua, wa immasmul isharah, bisa berupa isim isharah, kama fi qauli ta'ala wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu lebih baik ya. Pakaian takwa lebih baik daripada pakaian yang lain. Ya, di sini ada mubtada ya, libas, libas ini mubtada. Kemudian dzalika khair ini menjadi khobar ya. Jadi dzalika khair menjadi khobar dari libas ya. Takwa ini kan mudhaf ilaih ya. Ya di sini penghubungnya adalah dzalik ya. Jadi dhamir dzalik ini musyar ilahnya kembali ke sini. Ini sebagai penghubung sama seperti isim dhamir tadi. Fa inna asmal isharati mubtada'un tsanin wa khairun khabaruhu. Jadi isim isharah menjadi mubtada yang kedua, kemudian khairun menjadi khabarnya ya. Jadi libasu ini mubtada ya. Kemudian dzalika ini mubtada kedua. Ini namanya mubtada tsani. Khair ini khabar ya. Nah, mubtada khabar ini kan mubtada khabar ya. Mubtada ini menjadi khabar dari kata libas ya, ini namanya mubtada tsani. Dzalika ini mubtada yang kedua, kemudian khairun adalah khobar dari mubtada yang kedua. Mana tadi wa khobaru wa khairun khobaruhu. Wa jumlatu dzalika khair fi mahali rafin khobarul mubtada illadzi huwa libas ya, seperti penjelasan saya tadi ya. Jumlah mubtada khobar yang berupa dzalika khair ini menempati tempatnya rofa. Tempatnya adalah rofa yang merupakan khobar dari mubtada pertama yang berupa kata libas. Kemudian waqad yakunu rabitu al-umuma. Ini harokatnya fathah ya. Al-umuma. Kenapa? Ya karena khobar dari yakunu ini. Yakunu kan khobarnya nasab. Kaqaulika Zaidun ni'mar rajulu. Zaid adalah lelaki terbaik. Jadi nikmat rojulu ini jumlah yang menjadi khobar dari zaidun. Zaidun mubtada, nikmat rojulu adalah khobar. Nah, ini penghubungnya mana? Penghubungnya rojul ini menjadi penghubung ke lafaz zaid. Karena rojul ini kan maknanya lelaki ya. Zaid ini termasuk golongan dari lelaki. Golongan dari lelaki itu maksudnya umum. Ya, khobarnya berupa kata yang umum yang keumumannya itu mencakup mubtada. Li'anal mubtada fardun min afrodi rojul. Dalam contoh ini, kata rojul adalah penghubung atau robit karena mubtada merupakan bagian dari rojul. Wakot yakunu robitu. Ini kotor makanya. Ini masih panjang atau tidak ini? Masih panjang ya. Jadi di kata Pak Jagono ini saya lanjutkan ke video setelahnya ya. Terima kasih yang sudah menyimak hingga selesai. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu a'lamu bishawabi.